Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamun 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan berikut beberapa catatan yang akan kita tambahkan dari pembacaan hadis di Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis ke-23 untuk kitab saya. Bab jawazu islahil ina'i bisilsilatin minal fiddah. Bab bolehnya menambal wadah yang pecah dengan menggunakan perak. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Akhrajahul Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Anas bin Malik bin Nadr Al-Khazraji Al-Ansari. Anas bin Malik bin Nadr dari suku Khazraj, berarti beliau penduduk asli Madinah. Dan Anas bin Malik ini bukan ayahnya Malik bin Anas. Ada Imam Malik bin Anas, ada sahabat Anas bin Malik. Betul, Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi. Al-Asbuhi, beliau berasal dari daerah, asalnya dari Syam, namun kemudian pindah ke Madinah, sehingga beda asal antara Imam Malik dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dari sisi waktu juga jauh, ya. Dari sisi waktu jauh sekali. Imam atau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal sekitar tahun 100-an Hijriah, sedangkan Imam Malik bin Anas termasuk zaman tabi' tabi'in, beliau tidak ketemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik dikenal sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semua pembantu itu tercela, tergantung siapa yang dibantu. Kalau pembantu namun yang dibantu adalah misalnya rumah tangga orang, ya, pembantu rumah tangga, mungkin bagi masyarakat kita itu pekerjaan yang kelas bawah. Tapi kalau yang dibantu adalah orang yang istimewa, pembantu kerajaan, nah, ini berarti akan menaikkan kelasnya. Karena itu ada raja di dunia ini yang dia selalu bergelar sebagai pembantu. Siapa mereka? Semua raja Saudi. Semua raja Saudi itu gelarnya pembantu. Khadim al-Haramain, pembantu dua kota suci. Sehingga siapapun yang menjadi raja Saudi wajib jadi pembantu dua kota suci, Mekah dan Madinah. Pelayan dua kota suci dengan memberikan fasilitas kepada para pengunjung, para jamaah haji dan umroh. Anas bin Malik pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya, Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam, akhirnya orang tuanya Anas atau ayahnya Anas, namanya siapa tadi? Malik bin Nadr, marah. Saking marahnya sampai dia minggat. Minggat karena marah anaknya diajak masuk Islam bersama istrinya Ummu Sulaim. Sehingga ayahnya Anas bin Malik mati kafir. Ada yang mengatakan dia berubah jadi Nasrani, ada yang mengatakan tetap musyrik. Intinya pokoknya mati kafir, enggak urusan mau beragama apa. Karena itu ketika kita menyebut nama Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Kemudian Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan Anas. Ya Rasulullah, para sahabat datang kepada Anda dengan menghadiahkan harta yang berharga bagi Anda. Dan saya tidak memiliki sesuatu yang berharga yang saya bisa hadiahkan kepada Anda selain putraku, Anas. Silahkan jadikan dia sebagai pembantu Anda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Anas sebagai pembantu beliau di saat Anas berusia 10 tahun. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihima. Ya Allah, berkailah putranya, perbanyak anaknya dan hartanya, dan berkahi keduanya. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memiliki banyak anak. Maka banyak anak itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau jengkel sama orang lain didongakno muga-muga anakmu akeh. Nah, kita kalau marah sama orang lain malah kita mendoakan semoga orang ini banyak anaknya biar repot hidupnya. Padahal banyak anak itu anugerah. Karena itu didoakan banyak anak, walhamdulillah, itu doa kebaikan ya, bukan doa keburukan. Kemudian beliau bercerita bahasanya qadah, ya, wadah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, pecah. Dan di masa silam ketika wadah pecah ya tidak bisa ditukar lagi ke penjualnya, enggak kayak Tupperware ya. Pecah nanti tukar ganti baru ya, garansi seumur hidup. Hafal ya. Baik. Mengikuti perkembangannya. Kalau dulu begitu pecah ya sudah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wadahnya pecah, fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Retaknya itu ditambal pakai perak. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kalau kita mendengar hadis riwayat Bukhari titik, maka maknanya adalah riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Sehingga ketika dia diriwayatkan oleh Bukhari tapi di selain kitab sahih, maka harus disebutkan kitabnya, kitabnya di mana. Misalnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, maka kita nyatakan riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Kenapa perlu disebutkan seperti itu? Karena kitab hadisnya Bukhari itu banyak. Tidak hanya sahih Bukhari. Beliau punya kitab Adabul Mufrad, beliau juga punya kitab Tarikh Bukhari, beliau punya kitab-kitab yang lain. Sementara satu-satunya kitab beliau yang menggunakan standar ketat dan disepakati oleh para ulama standar itu adalah standar yang paling sahih adalah kitab sahih Bukhari. Al-Jami' Al-Mukhtasar An Sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab kumpulan ringkas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan kitab sahih Bukhari. Sehingga kalau diriwayatkan oleh Bukhari di selain sahih Bukhari, maka harus disebutkan nama kitabnya. Misalnya riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, nah itu belum tentu sahih. Atau riwayat Bukhari dalam Tarikh, itu juga belum tentu sahih. Tapi kalau riwayat Bukhari titik, berarti berada dalam kitab sahihnya. Kita yakin itu sahih. Hadis riwayat Bukhari, berarti hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya karena tidak disebutkan nama kitabnya. Siapa yang menambal pecahan wadah ini dengan menggunakan perak? Dohir hadis yang menambal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in muridnya Anas, beliau mengatakan innahu kana fihi halaqatun min hadidin. Fa arada Anasun ayuja'ala makana halaqati halaqatan min dhahabin aw fiddah. Faqala Abu Talha la tughayyirunna shay'an san'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatarakahu. Wadah itu disimpan oleh Abu Talha. Siapa Abu Talha? Siapa Abu Talha? Ayah tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ayahnya kabur, minggat, mati kafir. Lalu Ummu Sulaim nikah lagi dengan Abu Talha. Sehingga Abu Talha ini ayah tirinya Anas bin Malik. Wadah itu disimpan oleh Abu Talha. sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wadah itu ada di tempatnya Abu Talha. Oleh Anas, bagian peraknya tadi mau dicungkil terus diganti emas. Bagian peraknya itu mau dicungkil diganti emas. Lalu Abu Talha mengatakan, "La tughayyiranna," jangan diganti. "La tughayyiranna syai'an sana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jangan kamu ganti, jangan disentuh sedikit pun bagian yang telah ditambal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatarakahu, kemudian setelah itu dibiarkan oleh Anas. Sehingga Abu Talha melarang, ini yang nambal Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ganti. Kemudian dibiarkan oleh Anas. Berarti yang nambal dengan perak ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini dalil kita diperbolehkan untuk menambal wadah yang pecah dengan menggunakan perak, karena alasan kebutuhan. Boleh menambal wadah yang pecah dengan menggunakan perak karena alasan kebutuhan. Sehingga bolehkah menggunakan emas? Bolehkah menggunakan emas? Pendapat yang kuat dalam hal ini, hukumnya dilarang. Yang boleh hanya perak dan bukan emas. Yang boleh hanya perak dan bukan emas. Sehingga kalau ada gelas pecah atau piring pecah yang terbuat dari tembaga atau terbuat dari logam yang lainnya, kemudian ditambal pakai emas, hukumnya dilarang. Yang boleh ditambal pakai perak. Kenapa enggak boleh? Li'annahu aghla thamanan wa ashadda tahrima. Karena emas itu barang mahal, lebih mahal dibandingkan perak, sehingga dilarang untuk dipakai seperti ini. Ini melihat illah yang kemarin kita sampaikan, larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas untuk makan atau minum. Itu dilarang karena salah satu alasannya adalah ini bisa menyebabkan orang miskin menjadi sedih, disebabkan karena mereka enggak mampu, mereka miskin. Tapi orang kaya melihat orang kaya menggunakan wadah terbuat dari emas, sehingga mereka akan sedih ketika melihat kejadian seperti itu. Berarti bisa dikiaskan dengan hal ini, emas enggak boleh untuk tambal karena emas itu mahal. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini dalil bahwa ketika wadah itu pecah maka sebaiknya tidak dibuang. Kita tidak mengikuti kaidah lem biru ya, lempar ganti yang baru. Selagi masih bisa diperbaiki, perbaiki. Dan itulah bagian dari khusyunatul aish, kesederhanaan hidup yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sampai pun wadah yang pecah ditambal untuk dipakai lagi. Nah, selesai bab tentang masalah aniyah, tentang masalah wadah. Kita ulangi ya, kita ulangi tentang bab masalah wadah. Barangkali Bapak Ibu bisa semakin menambah ingatannya. Yang pertama, larangan menggunakan wadah emas dan perak untuk makan atau minum. Kemudian di situ ada khilaf di antara para ulama tentang ilahnya, kenapa itu dilarang. Kemudian yang kedua, bolehnya menggunakan wadah emas atau perak untuk selain makan dan minum. Misalnya untuk wudu. Pendapat yang kuat boleh. Sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh siapa? Ummu Sulaim. Beliau punya wadah emas dipakai untuk tempat rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada orang yang butuh obat, rambut itu dikasih air, kemudian digoyang-goyang, setelah itu airnya dituangkan ke wadah yang lain, kemudian diminumkan atau diusapkan ke bagian orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah wadah yang terbuat dari kulit. Wadah yang terbuat dari kulit. Kaidah bakunya, setiap kulit hewan yang disama maka statusnya suci. Suci dalam arti dia boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan karena statusnya najis, dia kulit bangkai. Nah, kemudian ulama khilaf kulit hewan yang seperti apa yang bisa berubah jadi suci ketika disamak. Ada yang mengatakan semua kulit hewan. Ada yang mengatakan khusus hewan yang halal dimakan. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan kemarin kita sampaikan bahwasanya pendapat yang rajih adalah berlaku bagi hewan semuanya, tidak hanya yang khusus halal dimakan. Sehingga kulit harimau, kulit buaya misalnya, atau kulit ular, jika disamak maka dia statusnya suci, tapi tidak boleh dimakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Berikutnya adalah tentang wadahnya Alkitab. Tentang wadah Alkitab, ada yang boleh dimanfaatkan, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Melihat apa? Latar belakang makanan orangnya. Jika orangnya sering mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka hukumnya tidak boleh kita menggunakannya. Tapi kalau orangnya bukan termasuk model manusia yang mengkonsumsi babi atau khamr, maka kita boleh menggunakannya. Berikutnya yang terakhir adalah tentang bolehnya menambal bagian yang pecah dengan menggunakan perak. Dan ini tidak masuk hukum makan dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, karena ini cuma tambalan. Ini hanya tambalan. Dan yang sedikit itu tidak diperhitungkan. Ada kaidah yang mengatakan al-hukmu alal ghalib. Hukum itu mengikuti yang dominan. Wan nadiru la hukma lahu. Sementara yang nadir, yang jarang, tidak punya hukum. Berikutnya kita akan membahas tentang bab izalatun najasah. Bab tentang aturan menghilangkan najis. Najis ada dua, ya, benda najis itu ada dua, ya. Yang pertama adalah najis ain. Yang pertama adalah najis ain. Apa itu najis ain? Najis ain artinya dat najis. Seperti kencing, kotoran manusia, terus apa lagi? Semua yang menjadi dat najis itu masuk dalam kategori najis ain. Kemudian ada najis hukmi. Najis hukmi. Najis hukmi adalah benda suci yang menjadi najis karena terkena najis. Benda suci yang menjadi najis karena terkena najis. Najis hukmi. Contohnya air yang kemasukan najis. Tayyib. Nah, pembahasan kita di sini adalah pembahasan untuk najis hukmi. Meskipun nanti penulis juga menyebutkan tentang najis ain. Kalau najis ain dibersihkan dengan cara apapun selama zatnya tidak hilang, maka statusnya tetap najis. Sehingga misalnya najis disiram pakai najis, bagaimana hukumnya? Hah? Tetap najis. Makanya ada kaidah najis tidak boleh disiram dengan menggunakan najis. Najis tidak boleh disiram dengan menggunakan najis. Karena najis kalau disiram dengan menggunakan najis tetap najis. Karena itu sesuatu yang haram ketika digantikan dengan sesuatu yang haram lainnya, ya tetap haram. Tetap haram. Contoh ya, ada orang yang dia misalnya bekerja untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Memberikan nafkah hukumnya wajib bagi keluarga. Kemudian boleh enggak dia mengamalkan yang wajib dengan cara melanggar yang haram? Jawabannya dilarang. Maka ada orang beralasan, saya bekerja di bank untuk menunaikan kewajiban. Maka ini menggantikan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi dengan cara melanggar aturan syariat. Loh, kalau saya gak ngasih nafkah kan haram, dosa. Nah, daripada nanti saya gak ngasih nafkah, maka lebih baik saya kerja di bank. Ini menyiram najis dengan najis. Ya percuma saja ya. Ada tokoh yang menyarankan bagi Anda yang bekerja di bank, jangan segera resign ya. Ya ditunggu dulu, jangan segera resign, sampai kumpul duit dulu baru kemudian resign setelah dapat modal. Tayyib, ini fatwa yang enggak benar ya. Kemudian untuk najis hukmi, kalau tadi najis ain, selama zat najisnya masih ada, maka di apa-apapun tetap najis. Dan najis ain hanya bisa berubah jadi suci jika terjadi istihalah. Jika terjadi istihalah. Apa itu istihalah? Istihalah adalah perubahan kimia. Perubahan kimia satu benda najis menjadi benda yang lain. Perubahan ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Perubahan fisika itu apa? Dia hanya berubah wujud, tapi tidak berubah zatnya. Kalau perubahan kimia, dia mengalami reaksi sehingga berubah menjadi wujud yang lain. Benda najis kalau sebatas berubah wujud, tetap najis. Kecuali satu ya, yang tidak diperhitungkan, yaitu gas. Sehingga kalau misalnya air kencing cairan dibekukan jadi es kencing, apakah jadi suci? Tidak. Oh, ini balok-balok kencing lah, ya tetap najis. Sehingga ketika disentuh ya najis. Kemudian istihalah yang bisa menyebabkan berubah hukum adalah ketika istihalahnya itu berubah karena faktor kimia. Misalnya bangkai yang ditaruh dijadikan sebagai pupuk. Nah, kemudian terjadi perubahan kimia, akhirnya jadi buah mangga. Nah, ini mangga halal atau haram? Kenapa halal? Dia makan bangkai. Karena rasanya rasa mangga, ya? Bukan rasa bangkai. Tayyib. Sudah terjadi istihalah. Terjadi istihalah. Sehingga ketika sudah terjadi istihalah, dia bukan bangkai lagi, tapi berubah wujud jadi yang lain. Betul, pohonnya ini makan bangkai tadi, tapi terjadi istihalah, maka ini tidak atau berubah statusnya menjadi suci. Nah, pembahasan istihalah ini sering kita singgung ketika kita membahas masalah imunisasi. Imunisasi dengan aneka rumor yang ada, wallahu a'lam, pokoknya informasinya campur aduk antara yang jujur dan yang hoax ya. Antara berita benar dan berita bohong, kita enggak tahu. Karena kenapa kok perlu ada hoax di situ? Segala sesuatu kalau bersinggungan dengan politik biasanya hoax ikut campur ya. Sehingga masalah imunisasi itu bukan sebatas masalah kesehatan, bukan masalah najis dan tidak najis, tapi ada efek samping dari politik dan seterusnya. Sehingga kadang muncul hoax, kadang ada berita jujur, hoax campur jadi satu. Nah, kita enggak tahu, enggak bisa milah. Kalau sudah ribut seperti itu, terus gimana? Kita kan diajari kaidah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Itu kaidah umum ya. Dan para ulama mengatakan teori warok yang paling gampang adalah hadis ini. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, beralihlah kepada yang meyakinkan. Kalau ragu tinggalkan. Cuman yang jadi masalah ketika itu terjadi atau ada zat seperti itu, kemudian kita bingung, ini suci atau tidak dan seterusnya. Kesampingkan masalah warok dulu misalnya. Saya mau ngambil dan tidak mau ngambil. Nah, maka kita perlu kasih. Jika memang betul bahasanya itu mengandung unsur yang haram, babi atau misalnya benda haram yang lainnya, sapi tapi dari India. Nah, sapi dari India yang nyembelih mayoritas Hindu. Sembelihan Hindu meskipun dia berbahan sapi ya, sapinya halal, tapi kalau yang menyembelih Hindu jadi haram. Hindu bukan ahli kitab. Terus gimana? Ya bangkai. Sekarang boleh enggak itu dipakai? Pertanyaannya apakah sudah terjadi istihalah atau tidak. Nah, dari pembahasan istihalah itu terus ributnya di dokternya. Nah, dokternya yang ribut. Ada yang bilang sudah berubah, ada yang bilang belum, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya sendiri bingung untuk memutuskan. Ini boleh tidak? Makanya sikap saya dalam masalah imunisasi ya, jangan terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu ekstrim kiri. Ekstrim itu mesti enggak baik. Ya kita sikapi sebagaimana umumnya obat. Obat itu hukumnya, hukum asalnya mubah. Mau ngambil silahkan, enggak ngambil juga silahkan. Sehingga kalau misalnya saya enggak mau berobat, ya terserah itu pilihan Bapak. Saya mau berobat nggih monggo, asal pastikan obatnya halal. Nah, di sini ada berbagai macam rumor, kesimpulannya misalnya halal. Dibela itu halal. Nah, selanjutnya apakah dianjurkan bagi kita untuk mengambilnya? Berobat itu perkara yang mubah. Mau silakan, tidak mau juga silakan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan makruh seperti An-Nawawi yang menilai berobat makruh. Ada yang mubah dan ada juga yang menganjurkan. Tapi kalaupun tidak mengambil, itu tidak mengubah manhaj. Nah, gara-gara tidak pro dengan imunisasi, wah, tidak dianggap sebagai ahlu sunnah. Ini juga tidak baik ya, berlebihan. Tayyib, kurang lebih seperti itu terkait masalah ihalatun najasa. Kemudian yang kedua, najis hukmi. Najis hukmi tadi pengertiannya apa? Benda suci yang terkena najis, kemudian berubah jadi najis. Ada air kena kencing, kita sebut ini air najis. Lu air kok najis? Air ya suci, karena kena najis. Kita sebut air najis karena dia statusnya najis hukmi. Terus gimana caranya biar air ini suci? Anda pisahkan dari zat najisnya. Kalau bisa silahkan. Ya. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa gimana? Ya dibuang semuanya. Ya. Destilasi. Ada orang bertanya gini, hotel itu akan mendapatkan penghargaan jika dia bisa memanfaatkan semua residu hotel, semua yang dibuang hotel, terutama air, sehingga air hotel itu jangan sampai dibuang, tapi air hotel diolah sehingga menjadi air lagi yang bersih. Terus gimana ini, boleh atau tidak? Ya, prinsipnya tadi najis hukmi itu benda suci kena najis. Anda kalau bisa memisahkan yang suci dari yang najis, ya, maka yang suci boleh dipakai. Ya, yang suci boleh dipakai kalau bisa. Sehingga kalau ada teknologi yang bisa memisahkan antara air suci dan air najis, kemudian air najisnya kembali, insya Allah boleh dipakai. Seperti sementara ini yang dipakai adalah destilasi. Ketika diuapkan, maka zat najisnya mengendap, sedangkan airnya menguap. Ini murni H2O, air destilasi. Terus dipakai untuk bersuci. Silahkan, karena dia sudah berubah menjadi suci. Wallahu a'lam. Kita akan bahas di bab pertama dalam kajian ini, yaitu tentang apakah khamr itu najis atau tidak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Qala la, akhrajahu Muslim. Anas bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum, boleh enggak khamr itu dijadikan sebagai cuka? Bolehkah khamr dijadikan sebagai cuka? Qala, kata beliau, la, enggak boleh. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Cuka hukumnya apa? Cuka hukumnya halal. Apa dalilnya kalau cuka halal? Nabi SAW pernah makan dengan menggunakan cuka. Bahkan beliau mengatakan ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nek rantai pitik ya. Nah, enggak punya yang lain. Ya kalau punya tahu tempe atau daging ayam ya. Beliau sampaikan seperti ini karena enggak ada lauk yang lain. Dan itu beliau puji. Beliau memuji makanan meskipun sangat terbatas. Sama seperti kita ya, kalau kita diundang orang kemudian disuguhi nggih nyuwun mangapunten anane mau ngeten niki wos niki kados surga nggih. Ini oh, semuanya lengkap ya, enak semuanya. Ya dia ngomong kayak gitu karena di depan calon mertua. Padahal mau ngerubuk karo sambel. Nah coba praktekan itu kepada istrinya. Tangi turu durung masak, bojone ngele bernyambut gawe. Di rumah cuma ada nasi sama lauk sama sambel. Sambel karo tempe isok, tempe pagi kemarin. Coba latihan seperti itu. Wah, ini paling enak, paling enak. Wah, ditahan-tahan, renak-renak saja. Semoga ngomong paling enak. Ni'mal idam tempe. Sebaik-baik lauk adalah tempe. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau disuguhi, cuman dikasih khal, dikasih cuka. Biar tidak mengecewakan yang nyuguhi, sebaik-baik lauk adalah cuka. Anda enggak mungkin dicuguhi cuka ya. Pasti lebih dari cuka. Maka ada tempe, ada tahu, ya sakjane wah sebaik-baik lauk adalah tahu dan tempe. Ya. Padahal aslinya batin ya. Nek rano liyane ra apa-apa ya. Ya. Tayyib. Sehingga cuka hukumnya halal. Tapi bahan cuka haram. Bahan cuka haram. Karena sebagian bahan cuka, sebagian cuka itu berbahan dari khamar. Sebagian cuka bahannya khamar. Saya enggak tahu cuka itu dari asal apa saja, tapi dulu bahan cuka itu salah satunya adalah khamar. Sehingga dulu cuka itu ada dua. Pertama, cuka hasil fermentasi khamar yang disengaja manusia. Jadi orang punya khamar kemudian difermentasi. Disebutkan di sini dia difermentasi dengan cara dikasih bawang atau dikasih basol ya. Basol itu apa? Bawang merah. Kemudian dia dihindarkan dari sinar matahari, kemudian nanti jadi cuka. Cuka masa dulu. Kalau sekarang saya enggak ngerti bahannya apa. Bahan cuka itu. Enggak tahu ya. Bakul cuka enggak ada di sini. Bakul bakso barangkali ngerti. Ya, sing penting pokoke tuku warak misalnya. Tayyib. Nah, kemudian jenis yang kedua, cuka jenis yang kedua adalah cuka yang di luar kesengajaan manusia. Jadi ngerti-ngerti orang nemu cuka. Itu ada yang kayak gitu. Loh, ini kok sudah jadi cuka? Nah, itu boleh dimakan. Boleh dijadikan sebagai lauk. Karena itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Boleh enggak khamar ini saya jadikan cuka daripada dibuang?" Beliau mengatakan enggak boleh karena ada kesengajaan. Dan ini kan gayanya Yahudi. Ketika Allah haramkan mereka untuk makan lemak. Allah haramkan mereka untuk makan lemak. Lemak dari sapi atau kambing, lemak dari kambing atau sapi itu kan bentuknya gumpalan kuning gitu ya. Allah haramkan ini. Akhirnya oleh orang Yahudi jammaluha thumma ba'uha fa'akalu samana. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu lemak ini dicairkan, digoreng sampai cair. Nah, setelah itu lengo, yang ngelengo itu Pak ya. Yang ngambang di atas itu diambil. Namanya upaya tajmil ya. Jammaluha di tajmil. Setelah itu diwadahi terus dijual. Karena lengo ini bisa dipakai untuk bahan bakar. Dijual, dipakai untuk minyak bahan bakar. Ya, untuk apa? Teplok, lampu teplok dan seterusnya di masa silam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknatullahi 'alal yahud. Allah melaknat Yahudi gara-gara kayak gini. Mereka melakukan hilah, yaitu penipuan hukum. Dilarang tapi dengan cara yang lain biar jadi boleh, padahal dua-duanya tetap haram. Makanya jangan lakukan tipuan hukum. Khamr dilarang, tak ganti cuka, ini jadi halal. Ini seperti perbuatan Yahudi. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Ini penipuan hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dulu pelakunya adalah Yahudi. Orang di zaman kita lebih sangar lagi ya. Kalau kamu dapat harta haram, maka silahkan dizakati, nanti jadi halal. Karena zakat itu mensucikan harta. Ini pendapat yang enggak benar, Pak ya. Karena Allah tidak menerima zakat dari harta haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga kalau haram digunakan untuk bayar zakat, batal, tertolak zakatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus harta haram gimana, Pak, kalau enggak boleh dizakati? Ya jangan kamu bawa. Buang semuanya. Kalau dizakati kan cuma diambil sebagian, 2,5% kalau harta, kemudian dikasihkan orang lain yang fakir miskin. Tapi ini tidak memberikan pengaruh sama sekali. Tayyib. Yang bertanya ini, di sini kan hadisnya Nabi ditanya. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah Abu Talhah. Yang bertanya Abu Talhah. Siapa Abu Talhah tadi? Bapak tirinya Anas. Kenapa kok Abu Talhah tanya seperti ini? Ada sababul wurudnya. Para sahabat enggak tanya seperti ini. Yang tanya Abu Talhah. Sababul wurudnya ceritanya begini ya. Abu Talhah itu orang yang dikenal sering merawat anak yatim. Jadi anak yatim tinggal di rumahnya masing-masing, tapi yang ngasih santunan Abu Talhah. Suatu ketika ada orang yang menitipkan harta anak yatim. Orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, dia punya warisan. Nah ini hartanya, karena masih kecil anak-anak itu, dititipkan ke Abu Talhah. Lalu Abu Talhah berpikir, ini duit banyak, nganggur, gak bisa berkembang. Daripada gak bisa berkembang, akan saya investasikan. Bagaimana caranya? Beliau kulaan khomer sebelum khomer dilarang. Kulaan khomer dengan uang anak yatim tadi. Karena nanti khomer ini akan dijual ke Syam. Enggak laku di Madinah, mahal di Syam. Benda yang enggak laku murah dalam arti ya. Murah di Madinah, tapi ketika sampai di Syam mahal. Syam di mana Syam? Sebelah utara Madinah. Kalau lagi musim dingin turun salju. Tapi kalau panas gak karuan panasnya, Pak. Lebih panas dibandingkan Jogja. Ya gak bisa dibandingkan Jogja ya. Jogja kan maksimal panasnya 34 ya, 35 itu sudah panas sekali. Kalau di sana bisa sampai 50. Ada kawan saya waktu Ramadan kemarin menyalurkan donasi ke Suriah. Tapi lewat Turki gak kuat panasnya. Muka enggak kuat panasnya, membatalkan puasa. Padahal badane gede, awake lemu, tapi ora kuat poso. Karena saking panasnya. Dan waktunya juga lama. Waktunya lama. Kalau lagi dingin, dingin sekali. Nah, hidangan mereka khamr. Apalagi Syam itu beragama Nasrani. Sehingga para sahabat mereka ekspor khamr dari Madinah ke Syam. Rapayu di Madinah, sampai di Syam jadi duit banyak. Laku di Syam. Dan nanti dibawa ke Madinah. Makanya khamr itu komoditas ekspor Madinah ke Syam dan Yaman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, khamr punya banyak manfaat. Khamr punya banyak manfaat. Allah tidak meniadakan manfaat khamr. Allah menyatakan khamr punya banyak manfaat. Namun dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Madharatnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah khamr dan judi itu dosanya besar, madharatnya besar, dan ada banyak manfaat bagi manusia. Apa manfaat khamr? Manfaat khamr dipahami oleh orang liberal adalah manfaat menghangatkan badan. Ini keliru. Itu bukan manfaat khamr. Wedang ronde juga bisa punya kayak gitu manfaat. Bandre, ya. Dang jahe, yang berbau jahe. Ya. Tapi manfaat khamr adalah manfaat perdagangan, menguntungkan. Karena dulu orang menjadikan khamr sebagai barang yang diekspor ke Syam. Sehingga manfaat khamr itu manfaat ekonomi, bukan manfaat dari sisi fisik. Wah, dia bisa menghangatkan badan dan seterusnya. Karena ini penyakit, khamr itu penyakit, bukan obat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Jadi orang ini punya kebiasaan di kampungnya, kalau ada orang yang mau demam, itu minum khamr. Terus sesuai mari. Mungkin kalau di tempat kita sama ya, ketika capek-capek jamu. Nah, jamunya dicampuri apa? Arak ya. Atau dicampuri anggur misalnya. Nah, dengan harapan sesuk mari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Boleh enggak kita jadikan itu sebagai obat?" Ya. Ini bukan pengalaman ya. Walhamdulillah ya. Gak ngerti yang kayak gitu, cuman diceritani ya. Baik. Dulu ada orang seperti itu terus tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Innahu da'un wa laisa bidawa." Khamr itu penyakit dan bukan obat. Maka mengobati dengan menggunakan khamr hukumnya haram karena itu penyakit dan bukan obat. Sehingga khamr kalau diyakini sebagai atau bisa memberikan manfaat-manfaat dari sisi menyehatkan badan, ini kebalik, ini sumber penyakit. Kemudian apa manfaat di situ? Wa manafi'ul linnas, manfaatnya adalah manfaat perdagangan. Namun manfaat perdagangan ini tidak diakui oleh Allah ketika dibandingkan dengan madarat yang ada pada khamr. Karena itu khamr hukumnya haram, hukumnya dilarang. Nah Abu Talha ketika dilarang atau ketika sudah kulaan khamr kemudian mau dijual ke Syam, sebelum sempat menjual Allah menurunkan ayat yang berisi larangan khamr. Ya, Allah menurunkan ayat yang berisi larangan khamr. Para ulama ketika membahas rokok itu kiasnya ke khamr ya. Karena dengan pertimbangan manfaat dan madarat. Apa manfaat rokok dari sisi kesehatan? Enggak ada. Apa manfaat rokok yang dibela oleh mereka yang pro rokok? Keuntungan, masalah duit. Ini kan penghasil pajak, Mas. Cukai. Yang kedua, ini yang bisa menarik tenaga kerja paling banyak. Ya. Pabrik yang tenaga kerjanya paling banyak adalah rokok wedok. Perempuan semua kan yang dikaryakan ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa menjadi sumber penghasilan petani di musim kering, yaitu mbako. Tumbuhan yang anti air, mbako ya. Dikasih hujan mati ya. Padahal hujan itu rahmat. Tapi petani mbako berharap semoga tidak hujan. Yang lain berharap kapan turun hujan, ya Allah berikan hujan. Dia berharap semoga tidak hujan. Ini mengkhianati doa orang lain. Kowe iki ndonga kok kaya ngene liyane njaluk udan kok malah ya, dia sendiri yang enggak mau hujan. Karena bagi dia tidak hujan itu menguntungkan ya. Makanya kalau musim hujan panjang itu kegagalan bagi petani mbakau ya. Baik. Jadi ada banyak pertimbangan, tapi Anda perhatikan, pertimbangan itu pertimbangan apa? Ekonomi, dengan ekonomi. Makanya sewaktu Rakernas atau Mukernas MUI di Padang kemudian menghasilkan keputusan bahwa rokok itu haram. Wah, polemik terjadi. Terutama alasannya ini keputusan atau fatwa yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Jadi pertimbangannya ekonomi. Akhirnya ketika fatwa dari Padang itu datang ke Jawa, masuk angin ya. sampai di Jakarta jadi makruh. Ya. Sampai ke Jawa Timur ya masuk angin lagi. Jadi halal. Tapi tidak dianjurkan. Ya subhanallah. Ini pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan sesuatu yang haram. Makanya apa dalil kalau rokok itu haram? Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, kembalikan ke ayat tadi. Coba sekarang pertimbangannya. Allah mengatakan tentang khamr, kul fihi ma itsmun kabir. Di situ ada madarat yang besar. Wa manafi' linnas. Dan ada banyak manfaat. Memang kita mengakui rokok bermanfaat. Manfaat dari sisi ekonomi. Dia menghasilkan keuntungan bagi negara dan seterusnya. Tapi ingat madaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dan sekarang Anda bisa perhatikan, kalau manfaat dari sisi ekonomi itu, siapa yang paling banyak mendapatkan keuntungan? Keluarga asing. Bukan kaum muslimin, bukan orang pribumi. Siapa yang punya amal buruk? Orang Amerika itu siapa namanya? Philip Morris, ya. Atau yo Philip Morris atau keluarga siapa, ya. Mereka yang mendapatkan keuntungan paling besar. Sementara betul rakyat Indonesia dapat, cuman kan itu irisan-irisan saja, serpian-serpian keuntungan mereka yang dikasihkan ke kita. Tapi keuntungan terbesarnya yang mereka dari hasil jualan rokok. Baik, ini terkait masalah mempertimbangkan halal haramnya rokok dengan khamr. Ya, yang namanya kalau sudah kecanduan pasti akan membela. Sehingga ketika dinasihati ya tetap enggak bisa. Makanya kalau saya ditanya gimana cara menasihati orang yang ngerokok biar sadar, wah itu masalah akhirat itu, rokok itu sudah. Bukan lagi masalah dunia, susah pokoknya. Kalau dia enggak punya iman yang kuat tentang masalah akhirat, akan susah untuk meninggalkan rokok. Tayyib, kita lanjutkan. Sehingga Abu Talha ketika itu sewaktu khamr diharamkan, beliau belum sempat menjual khamrnya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyampaikan alasannya, Rasulullah, ini hartanya orang anak-anak yatim. Ini hartanya anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak, buang. Pulang Abu Talha, sedih beliau. Gimana enggak sedih? Ya, mungkin kalau kita stres. Kenapa enggak? Gimana enggak sedih? Ini duit orang lain, anak yatim lagi. Rugi besar. Beliau harus ganti dan harus menanggung beban moral. Sisi beban moral gimana? Mungkin ada orang yang gerenengan. Abu Talha telah menggelapkan dana anak yatim. Padahal tidak ada maksud beliau untuk melakukan seperti itu. Namun ketika itu terjadi pada Abu Talha, beliau pasrah. Datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan opsi yang kedua. Ya Rasulullah, aj'altuhu khallan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya jadikan sebagai cuka? Beliau mengatakan, la ahriha. Enggak boleh, buang itu khamar. Baik, sudah enggak ada pilihan yang lain. Sami'na wa ata'na. Abu Talha enggak protes. Ya Rasulullah, kalau mau diharamkan ya tunggu dulu. Biar saya jual dulu ya. Nanti jadi duit, kan menyelamatkan harta orang. Ini harta anak yatim. Boleh enggak protes kayak gitu? Coba kalau mengharamkan sesuatu yang dipertimbangkan baik-baik dan matang ya. Sesuai hikmah. Agar sejalan dengan kearifan lokal. Local wisdom. Nah, ini ya. Alasan orang liberal saja kayak gini ya. Sahabat tidak, sami'na wa ata'na. Ya sudah, kalau dilarang, baik kita laksanakan. Meskipun berkali-kali Abu Talha mengajukan celah, barangkali ada yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mempertahankan itu khamar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibuang. Akhirnya beliau perintahkan Anas, "Wahai Anas, ahrik. Silakan buang semuanya." Ya, khamar segudang ya dibuang jadinya banyak ya. Makanya ketika khamar diharamkan, Madinah becek khamar. Madinah becek khamar. Khamar dengan air mana yang lebih gampang meresap? Kenapa? karena khamr itu viskositasnya tinggi, rotok kental gitu hasilnya. Sehingga ketika dia dibuang mengandung gula dan seterusnya, akhirnya enggak gampang meresap. Maka ada informasi Madinah ketika khamr diharamkan becek dengan khamr, karena air gula atau air yang kental seperti ini ketika dibuang ya enggak langsung meresap. Sehingga banyak yang menggenang-menggenang di mana-mana becek khamr. Wallahu a'lam. Tentang apakah khamr najis dan tidak, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada waktu kurang lebih 10 menit, barangkali ada yang mau disampaikan silakan. Boleh silakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita membahas tentang sensitivitas. Beberapa waktu yang lalu itu saya membaca berita. Berita itu menurut saya sih sesuatu yang berlebihan ya, mubazir. Yaitu tentang makanan yang harganya mahal sekali karena ditaburi oleh serbuk emas. Dan bagaimana hukumnya jika emas ini tertelan di dalam tubuh? Apakah haram meskipun sengaja atau tidak disengaja? Sedangkan alas piring saja tadi dilarang, dan bagi kita laki-laki pun kita dilarang untuk memakai emas. Kemudian yang saya dapatkan dari berita tersebut, menurut mereka emas itu tidak ada pengaruh negatif maupun manfaatnya seperti itu. Walau jadi dari medis mereka bilang tidak ada, hanya berefek di estetika dan prestis saja. Kemudian kalau itu memang benar jazakumullah khairan. Itu kotorannya mahal berarti orang ya. Iya Pak. Mengandung emas. Tayyib. Sekarang coba kita lihat penggunaan emas. Ada banyak ragam ya. Ada yang dibolehkan bagi laki dan wanita, ada yang dibolehkan khusus bagi wanita saja, dan ada yang dilarang baik bagi laki dan wanita. Sehingga ada tiga hukum untuk penggunaan emas dan perak ya. Yang pertama, ada penggunaan yang boleh bagi laki dan wanita, yaitu menggunakan emas untuk kebutuhan dalam, seperti ring emas. Seperti ring emas ya. Orang sakit jantung dikasih ring. Bahannya ring apa? Emas. Kenapa kok pakai emas? Ya, banyak yang tidak berkarat Pak. Aluminium juga enggak berkarat ya. Platina juga tidak berkarat. Kenapa pakai emas? Emas itu logam yang paling cocok dengan badan manusia. Dulu ada sahabat yang bernama Urfujah. Sahabat Urfujah ini ketika perang hidungnya kepapras pedang. Kena pedang putus hidung. Kita kalau perang insya Allah hidung aman ya. Karena mancungnya kita ke dalam ya. Nah, orang Arab ketika perang sampai ada yang hidungnya kepapras pedang itu kan karena mancung. Kemudian hidung yang kepapras pedang itu ditambal pakai perak. Ternyata lukanya makin parah. Jadi makin bernanah gitu. Akhirnya disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ganti dengan emas. Kemudian diganti emas dan sembuh. Akhirnya hidung beliau di ujungnya ada emasnya. Manusia berhidung emas. Karena itu emas dari sisi fisik cocok dengan manusia. Dan ketika dingin itu enggak bikin kemeng. Makanya cincin emas, gelang emas, kalung emas, meskipun musim dingin kan enggak terasa kemeng, Pak. Tanya istrinya itu, kemeng enggak itu? Enggak. Enggak kemeng. Beda kalau besi atau stainless. Cincin stainless musim dingin tangannya kademen ya. Apalagi sing rodok guru ya. Langsung nembus ke tulang. Sehingga platina itu ketika dingin ikut dingin ya. Dia berpengaruh. Karena itu dipilih emas, dia paling cocok dengan badan. sehingga ring pakai emas. Nah ini boleh baik baik bagi lelaki dan wanita. Kenapa boleh? Hadza min babit tadawi. Ini boleh karena alasan pengobatan. Alasan pengobatan. Dalilnya hadis Urfujah tadi. Dalilnya hadis Urfujah. Maka pengobatan dengan menggunakan emas hukumnya boleh. Apapun bentuknya. Ring emas, gigi emas, nambal apa hidung pakai emas. Andai mau dipraktikkan zaman sekarang ya monggo, ya. Tapi bahaya dia kalau keluar rumah sendirian bisa dirampok orangnya. Baik, selama untuk pengobatan boleh. Baik laki-laki maupun wanita. Yang kedua, boleh khusus bagi wanita tapi haram bagi lelaki, yaitu zina, hiasan, zina, ya, zinatun, hiasan. At-tazayyun atau berhias dengan menggunakan perhiasan emas haram bagi lelaki, boleh bagi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada sahabat yang menggunakan cincin emas. Dan cincin itu fungsinya untuk hiasan, bukan untuk pengobatan, ya. Kemudian ditarik tangannya, lalu diambil cincinnya, dibanting. Ya'midu ahadukum bijamratin minan nar. Neraka ini. Bahasa kasarnya dibanting, ini neraka. Setelah itu beliau pergi. Sahabat tadi cuma diam saja. Begitu beliau pergi, ada sahabat yang datang. Silakan itu diambil. Kasihkan istrimu. Jawab sahabat ini, saya enggak mau untuk mengambil yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Jadi kepribadian mereka itu kepribadian yang tinggi. Pendidikan Nabi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini pendidikan yang luar biasa. Jadi sampai seperti itu penyesalannya, sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah saya tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dilarang bagi laki maupun wanita, yaitu wadah yang terbuat dari emas untuk makan dan minum, baik bentuknya piring atau gelas atau yang lainnya. Nah sekarang kalau ada makanan yang ditaburi emas, ya. Halal atau haram? Halal atau haram? Jawabannya jelas haram. Wadah saja enggak boleh, apalagi kita. Ini israf, tindakan israf. Wallahu la yuhibbul musrifin. Dan itu salah satu larang illah kenapa kita dilarang menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari emas. Di samping itu manfaatnya tidak ada. Memang dari sisi kesehatan betul enggak berpengaruh. Emas masuk usus enggak apa-apa. Paling nanti keluar lagi. Nah, sehingga nanti ketika dia buang air menunggu bongkahan emas yang turun. Ini kotoran paling mahal di dunia, ya. Tayyib, hukumnya dilarang. Walhamdulillah, insya Allah kaum muslimin tidak melakukannya. Saya yakin ini perbuatan orang kafir. Tindakan glamor, ya, menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang hanya sebatas gaya, prestis, ya, biar dianggap hebat. Padahal aslinya itu adalah tindakan yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam. Pencekap. Alhamdulillah. Silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya, selamat pagi. Baik. Dengan hal yang berbeda. Baik, jadi memang tembakau komoditas pertanian yang paling menjanjikan, yang paling menguntungkan ya, jika dibandingkan kacang, jagung, lombok. Gimana? Emas hijau. Oh, gitu. Sebutan tembakau adalah emas hijau bagi Temanggung Parakan. Nah, terus bagaimana solusinya? Memang kita selalu mengatakan bahwa halal haram itu urusan akhirat ya. Sehingga kalau orang tidak memiliki iman yang baik, tidak memiliki akidah yang kuat, akan sangat susah untuk dialihkan. Orang siap beda pendapat demi pendapatan. Saya enggak setuju dengan ustaz karena ini mempengaruhi pendapatan saya. Alasannya cuma masalah duit. Nah, kalau alasan duit, khamr tidak akan diharamkan. Andai alasannya hanya sebatas keuntungan. Khamr diharamkan padahal itu sangat menguntungkan karena madharatnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sekarang negara maju mana yang membolehkan rokok dijual bebas? Negara maju. Enggak ada. Karena mereka sepakat ini bahaya. Sehingga di negara maju rokok itu sangat dibatasi. Rokok itu sangat dibatasi. Ada orang yang ada orang melakukan penelitian ya. Rokok di Amerika harganya kan sangat mahal. Kenapa dibuat sangat mahal? Tujuannya untuk mendidik masyarakatnya. Orang kafir mendidik masyarakat biar enggak ngerokok. Caranya rokok dibuat mahal. Misalnya harga rokok satu bungkus 100.000. Nah, itu main kapok sih rokok. Berapa Pak? $10. Rokok kan mahal sekali ya. Pokoknya sekian berapa ratus, sekian dolar lah. Mahal. Sehingga orang mau beli itu ya mikir, sayang duitnya mau dipakai beli rokok. Itu cara orang kafir untuk membatasi peredaran rokok. Yang kedua, mereka pun kalau ngerokok dibatasi, enggak boleh di tempat umum. Kita ngerokok di masjid. Masjid waktu pengajian ngerokok. Apalagi kalau masjidnya dipakai rapat RT itu, Masya Allah. Bagus, bagus. Ini enggak sopan sekali. Ngerokok di masjid. Mereka ngerokok dibatasi, hanya boleh di ruangan khusus ya, tertutup kayak di bandara gitu lah. Beda dengan Indonesia. Pakai motor ngerokok. Nah, itu bahaya sekali ya. Latu ya. Jatuh kena orang di belakangnya, pernah kan ada kayak yang kena matanya itu kan? Saya pernah kena baju saya bolong di sini. Sehingga ya bukan karena balas dendam kepada rokok, bukan ya. Ya memang rokok itu haram. Ini salah satu di antara bahayanya. Tapi wong bodoh banyak ya. Jadi kalau saya lihat orang kayak gini ya, masyaallah, bodoh sekali, bodohnya titel dua kali. Sudah ngerokok di jalan lagi dengan cara seperti ini. Ya, nek dikandani yang ngamuk, sing jenenge wong bodoh. Ya wis, kalau sama orang bodoh sing waras ngalah. Baik. Terus solusinya gimana? Kalau sebatas dinasihati Pak mungkin gak ngetek Pak. Solusinya ya barangkali bisa. Ini memang sudah jadi masalah struktural. Artinya dari ujung sampai ujung. Sehingga kembali kepada kebijakan pemerintah. Masalah kalau sudah masuk dalam ranah struktural itu susah sekali. Karena harus secara nasional. Sehingga tidak bisa solusi mikro, solusinya harus makro. Ya kita mungkin sarankan buat kelompok-kelompok kecil, gerakan-gerakan anti harta haram ya, biar menyadarkan mereka tentang bahaya harta haram. Nanti mereka akan terpengaruh, rokok dilarang. Kemudian nanti mereka akan berusaha mengalihkan. Coba ya, alihkan ke yang lain. Insya Allah Allah Ta'ala tidak akan mengurangi jatah rizki hambanya meskipun tidak nandur baku. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Babi ya, ada orang yang jualan babi rajin haji dan umroh. Terus gimana hukumnya? Kalau sedekahnya tidak diterima. Kalau sedekahnya tidak diterima. Sekarang haji dengan harta haram diterima atau tidak? Ulama khilaf. Ibadah itu ada tiga ya. Ada ibadah badani, ibadah mali, ada ibadah gabungan badani dan mali, ada ibadah fisik, murni fisik seperti puasa, sholat, ada ibadah murni harta, sedekah, zakat, ada ibadah gabungan harta dan fisik, haji, umroh. Nah, ulama khilaf, kalau hartanya haram, apakah fisiknya jadi haram? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dan yang kuat karena ini gabungan, makanya Allah katakan manis tato'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang mampu menempuh jalan ke sana. Artinya butuh modal. Berarti kalau modalnya haram, modalnya haram, ibadah dengan modal haram, asalnya haram, maka ibadahnya batal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, terakhir, jadi enggak jadi ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan adalah mengenai air najis. Di tempat-tempat daerah penduduk, pada penduduk itu biasanya mereka akan membuat septic tank itu dekat sekali dengan di halaman mereka. Dan tidak jauh dari tempat itu ada mungkin sumur pompa, cuma dengan air yang terserap di yang digunakan untuk wudu dan sebagainya, Ustaz, hukumnya. Baik. Prinsipnya begini, jadi benda atau air yang suci jika terkena najis maka berubah jadi najis jika berubah salah satu dari tiga sifat, bau, rasa dan warna. Jika berubah bau, rasa dan warna, kalau tidak sampai mengalami perubahan ini maka hukum asalnya tetap suci. Misal ya, septic tank dalamnya 10 sampai 12 meter. Iya, rata-rata. Keduren. Oh, berarti ini bukan septic tank. Kalau yang 10 meter tahu? Bukan, kalau sumur ratusan. Hah? Oh, nah, dalamnya. Iya, kan bisa 5 bis. Waduh, ini. Nyuwun sewu nggih. Tidak pengalaman dalam masalah ini. Saya nyebut ngawur nih. Jadi septic tank berapa tadi? 3 meter. 2 sampai 3 meter. Sumur misalnya bisa 20 meter. 10 ya. Kalau misalnya kita bisa yakin resapan ini tidak akan sampai ke sumur kecuali membutuhkan waktu yang lama sekali, berarti hukum asal air sumur ini suci. Hukum asalnya suci. Jadi air sumur itu kan dia ya, ini keajaiban sumur. Diambil sering enggak sat, dibiarkan juga enggak meludah. Itu keajaiban sumur. Karena memang dia air di bawah tanah. Sehingga menggunakan teori keseimbangan air bawah gitu ya. Maka dibiarkan juga yang penyeimbangnya juga segini, dia tidak meludah. Sehingga air yang ada di permukaan untuk bisa ke situ prosesnya lama. Dia harus mengalami penyerapan yang lama. Makanya insya Allah hukum asalnya kembali kepada hukum asal yaitu halal, yaitu apa? Suci. Sampai kita menemukan bukti, wow ini sudah terkontaminasi, kena septic tank orang lain. Nah, baru kita hukumi najis. Nah, wallahu a'lam. Pekan depan aja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.